Bismillahirrahmanirrahim. Aina asalna? Asyad wal mahfuz wal munkar wal ma'ruf wal maklub, ya. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا والمقلوب قسمان تلا يعني نعم وقوله والمقلوب قسمان تلا هذا تكملة للبيت ini penyempurna untuk bait syairnya yakni yang dimaksud oleh Al-Baiquni tala fi dzikri, tala ini maksudnya tala fi dzikri syadz. Nah, tala artinya apa? Menyusul, mengikuti fi dzikri dalam penyebutan asyadz, tala syadz yang mengikuti asyadz, yang mengikuti yang menyusul asyadz setelahnya fi dzikri dalam penyebutan, itu maksudnya. Wal maklubu talashadda fi dzikr. Nah, dan al maklub mengikuti asyad dalam penyebutan. Jadi al maklub disebutkan setelah asyad ini, dan al maklub nah di sini kata Syekh, lakin hiya laysa laha ma'na. Tetapi hiya, kata ini di sini laisa laha ma'na, tidak memiliki makna. Wa innama hiya takmilatun lil bait faqat. Hanyalah semata untuk menyempurnakan bait saja agar tidak terputus begitu apa kelanjutannya. Enggak. Maka disempurnakan dengan wal maklubu qisman itu. Nah, hanya penyempurna saja. Adapun makna al-maklub pada bait setelahnya. Jadi sini hanya menyebutkan qisman. Qisman al-maklub itu terbagi menjadi dua. Wal-maklubu yang qasimu la qismain. Terbagi menjadi dua macam. Dhakaroha fil baitil ladhi dhakaroha. Dhakaroha atau dhakarohuma? Situ apa? Dhakaroha. Ada naskah yang menuliskan dakarohuma? Tidak ada. Dakaroha semua. Hanya kembali ke mana? Bantu anak berpikir. Bantu anak berpikir. Demir hak kembali ke mana? Hah? Dzakaraha fil bait alladhi ba'da. Cari muannats sebagai pengganti ha. Satu-satunya muannats dari kata-kata yang telah lewat takmilah, tapi takmilah di sini di ujung bait yang syadz. Sementara ini dzakaraha fil bait alladhi ba'da, dia menyebutkannya di bait setelahnya. Jadi ha ini kembali ke mana? Hah? Atau antum sepakat dengan ana bahwa harusnya dzakarahuma? Yakni kembali ke qismain. Tapi salah cetak. Sepakat? Ada mukhalif? Baik, jadi tampaknya begitu ya. Mana nyari kalau ada naskah yang seperti itu? Pendukung, tapi enggak ada ya. Tapi mau bagaimana ini? Ha, mau dikembalikan ke mana? Jadi sepertinya wal maklubu yang qasimu ila qismaini. Maklub terbagi menjadi dua. Dzakara huma. Al-Baiquni menyebutkan kedua qism itu fil bait alladhi ba'dahu. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Ibdalu rawin ma bi rawin ini qism, ini jenis yang pertama. Wa qalbu isnadin li matnin qismu. Dan qalbu isnad li matnin qism, ini qism akhar, jadi dua qism. Qala al-mu'allif rahimahullah ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matnin qismu. Man yaqra lana? Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matnin qismu. Qala syarih qawluhu ibdalu rawin ma bi rawin fama huna qawluhu ibdalu rawin ma bi rawin fama huna nakiratun wasifatun wa ma'na nakiratun wasifatun ibdalu rawin ma wa ma'na mengganti rawi ya mengganti rawi rawi siapapun siapa saja dirawin dengan rawi yang lain ini kismu. Nah, jadi fama maka ma di sini huna nakiratun wa sifatun. Ma adalah nakirah yang fungsinya menyifati rawin. Rawin sendiri nakirah kan? Rawin nakirah. Buktinya ada tanwinnya kan? Kemudian ma setelahnya juga nakirah. Apa kedudukan i'rabnya ma? Wasifah, yakni menyifati rawin. Itu maksudnya fama huna nakiratun wasifatun. Naam, wa makna nakiratun wasifah ay? Wa makna nakiratun wasifatun ay annaka taqaddara ma. Wa makna ulangi wa makna nakiratin wasifatin. Wa makna nakiratin wasifatin ay annaka taqaddara. Annaka tu taqaddara ma. Kenapa dinasor? Anak itu kadaru. Anak itu kadiru. Anak itu kadiru ma bi ai. Watakdiru ibdalu rawin ai rawin. Wama ibdalu rawin ai rawin. Wama ta'ti annaka tuqaddiru ma bi ayyin bi ayyin na'am wa taqdiru ibdalu rawin ay rawin wa ma ta'ti nakiratun ta'ti wa ma ta'ti nakiratin wasifatin ya tidak ada tersisa kecuali nasab ha qira mansubah wa ma ta'ti nakiratan wasifatan wa nah, ta'ti nakiratan wasifatan wa ta'ti wa ta'ti nakiratan mausufatan kama fi qawli ta'ala inna allaha ni'ma ya'idhukum bihi wa mithalun nakirati wasifati qawlu mu'allifi ibdalu rawin ma makna nakira wasifa ay annaka tuqaddiru ma bi ayin ay artinya yaitu annaka tuqaddiru semuanya engkau menakdirkan ma dengan ini bukan ay tapi ayin dengan ayin. Ayin artinya siapa saja. Wa takdiru takdirul kalam berarti ibdalu rawin ma bi rawin takdiruhuma ada ibdalu rawin ay rawin. Ibdalu rawin ay rawin. Yakni mengganti rawi dengan rawi siapapun. Dan namanya nakirah. Kalau nakirah berarti tidak ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah berarti tidak mu'ayyan. Berarti mencakup siapa saja yang termasuk dalam kategori rawi. Rawi masuk di situ mengganti rawi dengan rawi siapapun. Itu maksudnya. Wa ma ta'ti nakiratan wasifatan ma datang sebagai nakir wasifah. Wa ta'ti nakiratan mausufah. Ini tadi contohnya nakir wasifah. Wa ta'ti nakiratan mausufatan. Dan ma juga penggunanya datang sebagai nakir yang disifati. Kalau tadi di sini menyifati tadi ya. Pada bait syair ini. Tapi juga bisa datang ma itu disifati. Bukan menyifati tapi disifati. Sebagaimana pada ayat inna allaha ni'imma ya'idukum bih An-Nisa 58. Inna allaha ni'imma asal ni'imma ini apa? Ni'mama Ni'mah itu asalnya apa? Ni'mama. Innallaha ni'mama ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan ma'idah hujangan kepada kalian dengannya. Nah, ni'mama ya'idukum bih. Nah, ma di sini nakira mausufah. Apa sifat yang menyifati ma di sini? Ya'idukum bi. Nah. Faham? Wa misalun nakiratil wasifah, contoh nakirah wasifah adalah qaul malik idzal rawin ma. Ini faedah lughawiyah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau ahli nahwu. Bahasana wal maklubu yanqusimu ila qismaini. Al qism al awwalu wa huwa ma dzakarahu al mu'allifu bi qawlihi ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa huwa ma yusamma bi qalbi al isnadi. Baik, jadi al maklub terbagi dua. Al qismul awwal yang disebut al mu'allif dengan ucapannya ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Baik, yani ibdalu rawin ayyi rawin. Nah, ibdalu rawin, rawi mengganti rawi di sini, ayyi rawin, rawi siapa saja yang diganti. Nah, kembali lagi mantapan tadi, ayyi rawin ini adalah anak terhadap rawin. Faham? Nakirah wasifah, yani nakirah wasifah dia menyifati rawin, ma menyifati rawin, yaitu maknanya ayyi rawin. Jadi ibdalu rawin, rawi tersebut, rawi yang dimaksud, yang diganti siapa? Disifati dengan ma, yaitu ayyi rawin. Nah, yakni rawi, siapa saja rawi itu yang diganti? Diganti dengan apa? Di rawin akhir, diganti dengan rawi yang lain. Nah, kan begitu maksudnya. Jadi ibdalu rawin ma birawin akhara dengan rawi yang lain, ini kismu. Fahum sabiqan bil isnad. Nah, matalan idza qala haddatsani Yusufu an Yaquba taqlibul isnad wa yaqulu haddatsani Yaqubu an Yusufa wa hadza aktsaru ma yaqau khata'un. Hah? Wa hadza aktsaru ma yaqau khata'an. Khata'an imma li nisyanis imma linisyanin au ghairihi li'annahu la tujadu fa'idatan fi ta'ammudi dhalika. Baik, contoh idza qala haddatsani Yusufu an Yaquba fayaqlibu al-isnada wa yaqul haddatsani Yaqubu an Yusufa, sanad yang benar rawi yaqul haddatsani Yusufu an Ya'quba, datang dia kemudian dia membalik dengan mengatakan haddatsani Ya'qubu an Yusufa, syekh menjadi murid, murid menjadi syekh. Hah? Tahiyyah, syaratnya menjadi terbalik. Wa hadza aktsaru ma yaqu khatan, ini jenis yang paling banyak terjadi kesalahan. Imma linisyan, apakah karena gara-gara lupa atau ghairi atau selainnya. Li'annahu la tujadu fa'idatan fi ta'mudi dhalik, karena tidak ditemukan faedah apapun dalam menyengaja melakukan ini, tidak ada sama sekali gunanya. Nah, jadi imma memang lupa atau ada faktor lain. Nah, fa'idha qala qailun man ladzi a'lamana annal isnada maklubun faqad yakunu ala al-wad'i sahihi fanakulu na'lamu annahu maklubun idha ja'a min tariqin akhara awthaqu ala khilafi ma huwa alayhi aw ja'a min nafsir rawi alladhi qalabahu fi hali shababihi wa hibdihi yakunu qad dhabtuhu wa yakunu qad yakunu qad dhabtuhu ha dhabt fi'l ikra fi'l bismillah yakunu qad dhabtuhu dhabtuhu yakunu qad dhabtuhu wa haddatha bihi ala al-wadi sahih wa fi hali kibarihi wa nisyanihi yuhadithu bil hadithi wa yaqlibu isnaduhu fa fi hadhihi al halati na'rifu anna al awwala huwa as sahih wa al thani huwa al maqlub. Baik, apabila dia mengatakan fa idza qala qa'idun man alladhi a'lamana anna al isnada maqlub, nah, apa yang menjadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui bahwa isnad itu terbalik? Faqad yakunu 'ala al-wad'i as-sahih. Boleh jadi itu sebenarnya peletakannya sudah benar. Dari mana kita tahu itu salah? Jawabannya, fanaqul na'lamu annahu maqlubun idza ja'a min tariqin akhar. Baik. Kita mengatakan itu maklub apabila datang dari jalan riwayat yang lain, dari sanad yang lain. Sanad yang lain itu idza jaa min tariqin akhara au thaqa ini menyifati tariqin akhara. Datang dari jalan lain yang lebih terpercaya. Ada khilafi ma huwa alaih, ya, dengan sanad yang berbeda berbeda dengan aslinya yang berbeda dengan ada khilafi ma huwa alaih, berbeda dengan sanad yang kita vonis sebagai maklub ini, karena itu beda dengan aslinya. Nah, yang ini aslinya yang awfak tadi, tarik akhir yang awfak itu aslinya. Ternyata aslinya beda dengan yang kita vonis maklub ini. Jadi kita, oh ini maklub. Auja min nafsir rawi alladhi qalabah, atau datang keterangan dari rawi itu sendiri yang telah membaliknya. Dia menjelaskan bahwa dia pelaku, dia telah membalik. Nah, fi hadis syababi wa hifdhi, di masa mudanya dan masa kuatnya hafalannya, yakunu qad dhabathahu, sungguh dia sudah menguasai riwayat itu, dia sudah hafal dengan benar. Wa haddatha bihi 'ala al-wad'i as-sahih, dan dia telah menyampaikan, ya, meriwayatkan ada luar disahih dengan peletakan sanad yang benar dan sebenarnya. Wa fi hali kibari wa nisyani, dan di masa tuanya, di masa dia sudah gampang sering lupa karena sudah melemah, ya, fisiknya, yuhadditsu bil hadisi, dia kembali meriwayatkan hadis yang sama, wa yaqlibu isnada, dan dia membalik sanadnya. Jadi kita dapat dua sanad. Muhaddisnya sama orangnya, tapi kok sanad di atasnya beda. Ada yang salah satunya yang terbalik. Dilihat, oh ini waktu masih muda dia seperti ini, ini setelah tua jadi begini jadinya. Oh yang tua ini terbalik, sudah salah ingat dia. Begitu loh. Fa fi hadhihi al-halati na'rifu anna al-awwala huwa as-sahih. Anna al-awwala huwa as-sahih, dari dalam keadaan ini kita mengatakan bahwa yang pertama yang benar, wa tsani huwa al-maqlub, yang kedua itu yang terbalik. Misalu idza rawa hadha al-haditha bi hadha al-isnad as-sahih rajulani ahaduhuma awthaqu min al-akhir fa yati alladhi laysa bi awthaqi min sahibihi wa yaqlibu al-isnad. Coba diulang. Ahaduhuma awthaqa. Ahaduhuma awthaqu min al-akhir. Fa'ati alladhi laysa bi awthaqi. Mimna as-sarf. Fayati alladhi laysa bi awsaqa min sahibihi wa yaqlibu al-isnada bi an yaj'ala tilmidha shaykhan wa shaykha tilmidhan. Fa innana nahkum fi hadha al-hadith bi annahu maqlubun alayhi li annahu qalib as-sanadi. Lianna qalaba sanada. Baik. Contohnya idza ra'a hadzal haditsa bi hadzal isnadis sahih rajulan. Nah, ada dua yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang benar ini. طيب احدهما اوثق من الاخر اوثق من الاخر ya, salah satunya lebih fiqih daripada yang lain, lebih terpercaya. Fa ya'til ladzi laisa bi awthaq, maka datang yang tidak terpercaya min fa ya'til ladzi laisa bi awthaq min sahibihi, kemudian datang salah satunya yang dia tidak lebih dipercaya daripada temannya. Yaklibul isnada, dia membalik sanad. Di anya ja'alal tilmidha syaykhan, tilmid dijadikan syekh, yang syekh dijadikan tilmid, dibalik oleh dia. Fa inna nahkumu fi hadzal hadithi bi annahu maqlubun alayhi, maka kita memfonis ya hadith ini bahwa itu terbalik sanadnya atas muhaddits tadi. Li annahu qala bas sanada, karena dia sudah membalik sanad syekh dijadikan tilmid, tilmid dijadikan syekh. Sementara yang lebih fiqih daripada dia, meriwayatkan sesuai aslinya yang benar. Jadi dia yang salah. Kita tutup dengan misal yang kedua ya. Wa mithalun akharu hadzal haditsu haddatha bihi hadzal rajulu fi hali shababihi wa hibbihi ala wajhin. Tayyib. Contoh yang lain, hadits ini diriwayatkan oleh ya orang ini ketika masih muda dan masih kuat hafalannya. Ala wajhin, dengan satu bentuk sanad. Tayyib. Wa haddatsa bihi ba'da syekhuhatihi wa nisyanihi ala wajhin akhar. Dan dia meriwayatkan ba'da syekhuhatihi, setelah dia menjadi syekh, sudah menjadi tua maksudnya. Nah, jadi syekh itu ya orang yang sudah tua. Nah, dan ketika sudah lupa. Nah, ada wajhin akhar, yang sudah gampang lupa kan sudah tua. Nah, dengan bentuk yang lain. Fa innana nahkumu ala tsani annahu maqlubun. Nah, maka kita memfonis yang kedua yang diriwayatkan pada saat dia sudah tua dan sudah banyak lupa, bahwa itu maklub. Warubbama nattali'u aydan ala hadha min tariqin akhara. Nah, boleh jadi kita mengetahui juga hal ini ya, atas kasus ini, bahwa ini ada qalb. Nah, dari jalur yang lain. Bihaitsu annana na'rifu anna alladhi ja'alahu tilmizan huwa syekhu, لأنه تقدم في عصره بمعرفة التاريخ. Jalur lain itu بحيث manakala أننا نعرفه. Bisa أننا, bisa إننا. Sama? Yani bisa أننا, bisa إننا. Manakala kita mengetahui anna alladhi ja'alahu tilmidhan huwa syekh. Nah, kita mengetahui bahwa yang dia jadikan sebagai murid di sanad itu sebenarnya syekh, syekhnya dibalik oleh dia. Bagaimana kita tahu? Li'annahu taqaddama fi 'asrihi. Ya. Li'annahu taqaddama fi asrihi. Karena ya, syekh yang sebenarnya di situ dan dia jadikan sebagai tilmid di sana itu lebih dahulu dalam hal masa hidupnya. Dilihat bima'rifati tarikh berdasarkan ya, tarikh sejarah hidupnya dilihat, oh, ini lebih tua kok. Bisa jadi malah jadi tilmid. Nah, harusnya dia syekhnya. Jadi itu kita mengetahui bahwa ini terjadi qalb. Baik, barakallahu fiikum. Nanti kita akan. Alhamdulillah.